Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberikannya kekuatan iman, kesehatan lahir dan batin. Pada hari ini kita berada di akhir tahun 2008 dan kita akan memasuki 2009. Mudah-mudahan hari kita yang akan datang menjadi hari yang lebih baik dan keimanan kita pun menjadi lebih kokoh. Pada hari ini kita akan mencoba mengkaji ayat 134 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma waqa'alaihimur rijsu qalu ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida indak la'in kasafta anna rijza lanu'minanna laka walanursilanna ma'aka bani Israel. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaran kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ucapan yang dikatakan oleh kaum Fir'aun ketika azab turun ini, dan itu diucapkan bukan sekali saja tapi berkali-kali. Ketika azab turun maka dia meminta doa ini, kemudian azab itu pun sirna, kemudian kembali lagi kepada habitatnya semula yang kufur, maka datang lagi azab. Dan mereka juga berkata dengan nada yang sama. Dan Nabi Musa pun berdoa lagi, kemudian azab itu pun sirna, tetapi kemudian melakukan kekufuran yang sama, dan itu berulang-ulang. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, dari peristiwa ini dapat ditarik beberapa keyakinan. Pertama, ketuhanan Fir'aun adalah batil. Kalaulah dia Tuhan, kenapa aku minta kepada Tuhan Nabi Musa? Fir'aun sebagai Tuhan, coba minta selesaikan masalah ini. Kedua, doa Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kalau Allah tidak mengabulkan doa, maka azab itu tidak akan berhenti. Nah, jadi di sini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa la yaruddul qada illa doa. Takdir dapat dihentikan dengan doa. Mungkin lebih jelasnya Ustaz Perdana dapat menambahkan kajian 134 dari surah Al-A'raf ini. Silakan. Iya, terima kasih Ustaz. Saya sangat tertarik sekali ketika membaca ayat 134 ini karena punya kaitan dengan penjelasan-penjelasan di dalam keterangan ayat lainnya. Pada intinya adalah ketika mereka mengatakan ud'u lana rabbaka, tolong doakan wahai Musa kepada Tuhanmu untuk menghilangkan segala macam musibah yang menimpa ini. Ini artinya sebagaimana tadi yang Ustaz sudah sampaikan bahwa mereka percaya kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya ketika manusia berada dalam kondisi yang sangat susah, dalam keadaan sangat kritis, maka fitrah ketuhanannya itu akan menyadarkannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi yang sangat susah, dalam kondisi yang sangat berbahaya, dia akan kembali kepada Allah. Di dalam keterangan ayat lain dikatakan dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika berada di lautan yang luas dan kemudian ditimpa oleh angin yang sangat keras, mereka kehilangan siapa yang mereka harus doakan kecuali mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar Allah lah yang mampu untuk menyelamatkannya. Nah, dalam sebuah periwayatan dikatakan bahwa ada seseorang kafir Quraisy yang melarikan diri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai kota Makkah. Karena dia tidak mau beriman, dia melarikan diri ke Habsyah, Ethiopia sekarang. Dia menaiki kapal laut, tapi ternyata ketika berada di lautan diterjang oleh badai yang sangat kuat, seluruh penghuni kapal mengatakan, mari semuanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan. Dia kemudian berpikir, kalau di laut saja yang bisa menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentu di daratan yang menyelamatkan juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berjanji, "Ya Allah, kalau Engkau selamatkan aku dari bahaya ini, aku akan menyerahkan diriku kepada Muhammad dan akan memeluk agama sebagaimana yang dianjurkannya." Akhirnya, singkat cerita, Allah menyelamatkannya dan kemudian dia kemudian memeluk agama Islam. Ya. Nah, di dalam keterangan ayat lain juga dikatakan bahwa Allah ingin mengetuk kesadaran semua manusia, bukan hanya umat Islam saja, bahwa sebenarnya di dalam diri setiap jiwa itu mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan itu adalah Allah. Kemudian di dalam keterangan ayat yang lain, mereka akan katakan itu adalah Allah, kenapa mereka masih juga berpaling. Jadi sebenarnya ya, manusia itu tahu bahwasanya fitrah dirinya itu mengakui keberadaan penguasa, sang penguasa yang berada di atas penguasa yang dia yakini. Ketika Fir'aun di sini, sebagaimana Ustaz tadi mengatakan, tidak mampu untuk menyelesaikan musibah yang menimpa, akhirnya buru-buru pengikutnya itu meninggalkan Fir'aun dan meminta kepada Musa agar didoakan menyelesaikan semua permasalahan. Jadi intinya adalah bahwa fitrah manusia itu adalah akan kembali kepada fitrah ketuhanannya yang suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu terjadi paling maksimal itu adalah ketika dia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Iya, suatu hal yang menarik para pendengar yang dimuliakan Allah, masalah taubat sambal. Di sini terlihat bahwa kaum Fir'aun itu melakukan taubat sambal. Timbul pertanyaan, apakah boleh seseorang itu melakukan taubat sambal atau tidak? Taubat sambal ini maksudnya sekarang taubat karena nanti makan sambal kepedasan, rupanya suatu seminggu kemudian ditawari sambal, makan lagi gitu kan, kepedasan lagi, tobat nggak mau makan lagi, habis itu makan lagi. Pernyataannya menjadi menarik karena sebenarnya Allah tetap membuka pintu tobat selama manusia itu belum memiliki nyawa di tenggorokan gitu, saperdana ya. Allah yaftahu yadahu billaili liyatuba musian nahar. Allah membuka tangannya di malam hari untuk menerima kesalahan dosa hamba-hambanya di siang hari, dan sebaliknya membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat hamba-hamba yang dilakukannya di malam hari. Jadi prinsipnya ketika bertobat, bertobatlah karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin mengulanginya lagi. Ada an-nadam, dan berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan. Rupanya perjalanan hidup ini manusia tidak mungkin begitu tobat bersih. Umur 17 tahun tobat, habis itu apakah umur 20 tahun sampai 50 tahun tidak pernah melakukan kesalahan? Saya sangka tidak mungkin. Tetapi ketika dialah melakukan kesalahan yang lain atau kesalahan yang sama, dia diminta untuk tobat kembali, dan itu tidak salah. Apa bedanya dengan kaum Fir'aun pada saat ini? Kaum Fir'aun pada saat itu tidak memiliki niat untuk bertobat. Niatnya bagaimana menyelamatkan nyawa dia. Iya. Wahai Musa, doakan. Kalau selesai masalah ini, kami beriman. Bukannya, Allah, kami beriman kepadamu ya Allah dengan sebenar-benarnya. Ampun. Tidak. Jadi terlihat sekali dari nada doanya ini, kalau terbuka masalah ini, hilang bencana ini, kami beriman. Bukan pada waktu tobat, ya Allah, kami beriman kepadamu. Artinya dia tidak memiliki niat untuk beriman sama sekali. Iya. Dan inilah yang dilarang oleh agama. Kalaulah tobat sambal dalam arti ketika manusia bertobat kemudian tidak ada pintu tobat untuk keduanya, maka kita akan melihat sifat tawab itu tidak berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya taib, karena sekali menerima tobat. Tapi karena Allah memiliki sifat tawab, maha penerima tobat, dan tawab itu adalah penerima-penerima tobat yang amat banyak, artinya apa? Lakukanlah kebaikan dan berusaha untuk tidak salah. Kalaupun salah, bertobatlah. Kalau melihat ada orang lain salah, yakinlah dan anjurkanlah dia untuk bertobat kepada Allah, dan jangan mempermalukan dia di depan orang banyak. Timbul pertanyaan Ustadz, boleh nggak kita minta doa kepada Ustadz? Misalnya, Pak Ustadz, tolong doakan saya sebagaimana kaum Fir'aun meminta kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa doakanlah saya. Nah, bagaimana nih Ustaz? Iya, ini berbicara tentang wasilah ini Ustaz ya. Menjadikan orang lain sebagai wasilah tempat kita meminta doa. Sebenarnya di dalam keterangan hukum syariat, boleh-boleh saja. Selagi wasilah orang yang kita minta untuk mendoakan kita itu masih hidup. Yang tidak boleh adalah ketika kita meminta doa dari orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan dari Rasulullah SAW sendiri pun, kita tidak boleh meminta doa. Ya Rasulullah tolong selamatkan aku. Ini salah. Ya, kenapa? Karena sebenarnya orang yang sudah meninggal dunia itu lebih membutuhkan doa kita. Orang yang masih hidup, daripada kita yang hidup membutuhkan doa yang sudah meninggal dunia. Jadi sebenarnya hukumnya adalah syirik ketika ada seseorang yang meminta doa dari orang-orang yang sudah meninggal. Tidak diperbolehkan. Jadi prinsipnya sebenarnya agama nih Pak Ustadz, setiap makhluk itu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhannya. Jadi gak usah pakai perantara lah. Iya, gitu betul ya. Sekali. Karena jelas sekali surah Al-Baqarah itu ud'uni astajib lakum. Langsung aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengabulkan doa hambanya. Begitu mungkin motivasi bagi setiap orang, udahlah gak usah minta doa dengan ustaz, doa Anda sendiri juga makbul gitu. Iya, ya, betul. Ya, saya kira mungkin itu ada indikasi bahwasanya dia merasa dirinya, diri orang lain lebih bersih sehingga diterima, sedangkan dirinya tidak bersih. Iya. Seharusnya yang harus dilakukannya adalah bagaimana supaya dia membersihkan dirinya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu hal lain juga Ustaz Jenal di sini yang menarik adalah ketika kaum orang pengikut Firaun itu mendatangi Nabi Musa dan kemudian meminta doa. Ini menunjukkan bahwa mereka itu percaya kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka percaya kepada orang yang baik. Beginilah kehidupan ini, bahwasanya orang yang baik itu akan tetap dipercaya oleh orang lain. Walau bagaimanapun sindiran-sindiran atau tekanan-tekanan dilakukan kepada orang yang baik. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini semua orang membutuhkan kepada yang namanya kebaikan. Benar. Seseorang sangat butuh kepada yang namanya kebaikan. Ketika dia berada dalam kesulitan, dia akan tinggalkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Dia akan cari siapa orang yang selalu berbuat baik untuk menyelesaikan segala permasalahannya. Jadi sebenarnya ketika ada seseorang yang melakukan kebaikan, seharusnya dia bangga. Karena dia sudah memenuhi hajat kehidupan alam ini. Ketika semua orang hidup ini membutuhkan kepada kebaikan dan dia melakukan kebaikan, itu artinya dia sudah memenuhi kebutuhan kehidupan alam semesta ini. Menarik tentang masalah kebaikan ini. Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroy pernah menceritakan tentang dokter yang datang ke pedesaan di Mesir. Saya rasa di Indonesia pun ada desa pedalaman yang pada waktu itu ada dukun kampung yang mungkin ada unsur magisnya gitu. Tentu saja dukun kampung ini akan menjadi tersaingi dengan keberadaan dokter yang dititipkan pemerintah untuk di desa-desa terpencil. Dia akan menjadi, dia busukkan dokter itu. Jangan berobat ke dokter itu karena bisa membahayakan, dijelek-jelekannya. Tetapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroy, tidak aja di Indonesia, di Mesir pun begitu. Ini cerita Syekh Muhammad Mutawalli Sa'aroy ketika dia berada di Mesir. Tetapi ketika anak dukun kampung ini sakit, tengah malam dibungkusnya pakai kain bundel besar, dibawanya ke dokter itu. Artinya apa? Seperti kata Ustaz Perdana, dukun kampung ini pun tahu bahwa yang bisa menyembuhkan lebih masuk akal itu, logis itu, ya dokter itu dokter juga. Itu tadi. Cuman itu tadilah, karena tidak bisa menerima perubahan ini Pak Ustaz. Atau benturan-benturan kepentingan pribadi. Sehingga tidak buta mata untuk melihat bahwa dokter ini seharusnya disambut dengan kebaikan. Ustaz-ustaz di desa itu seharusnya disambut dengan lapang dada. Kok akhirnya timbul gesekan antara satu ustadz dengan ustadz yang lain, padahal lahan yang digarap itu sangat luas dan mungkin bisa diambil bagian masing-masing, kan begitu. Jadi di sini kita melihat peristiwa hijrah Nabi Muhammad itu menjadi suatu momentum yang sangat berharga. Karena apa? Karena bisa menerima perubahan datangnya kaum Ansor, datangnya kaum Muhajirin ke kota Ansor, yaitu Madinah. Kalau lah misalnya Ansor tetap di Ansor dan kaum Muhajirin tetap di Mekah, Ansor tetap di Madinah, tidak akan ada perubahan yang begitu bombastis sehingga Madinah dikatakan sebagai Madinah dalam arti kota peradaban Islam yang paling besar pada masa itu. Itu terjadi karena apa? Karena bisa menerima kebaikan satu sama lain, Ustaz Perdana. Iya, benar sekali. Jadi pada intinya adalah ketika memang pada setiap jiwa manusia itu mengakui yang namanya kebaikan dan akan menerima yang namanya kebaikan. Adapun setiap kejahatan itu secara hati kecil itu akan ditolak dan memang tidak akan akan menyusahkan kehidupan saja. Jadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi adalah berkaitan dengan tahun baru Hijriah yang baru kita rayakan, kemudian tahun baru Masehi yang sekarang sedang akan kita songsong. Bahwasanya kembali lagi momen-momen pergantian tahun baru itu sebenarnya harus disikapi dan dipahami sebagai usaha untuk melakukan kebaikan semaksimal mungkin, ya kan? Bagaimana kita pada tahun-tahun yang mendatang itu berusaha untuk memperbaiki diri kita, walaupun kita harus merubah diri kita secara totalitas, itu adalah yang terbaik untuk kita, saya kira. Para pendengar yang dimuliakan Allah, satu pesan singkat yang sering kita ucapkan tetapi sangat menarik dari Ustadz kita yang kondang, Agim, mulai dari yang kecil, mulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri. Untuk berbuat baik tidak harus menunggu orang lain berbuat baru kita berbuat, tetapi mulailah dari sendiri, dari yang kecil dan dari saat ini. Saya Jenal Arifin bersama Ustadz Perdana dan Ustadz Ardiansah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faddalu, faddalu, daurak ayah.